السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، الحمد لله pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik nikmat yang zahirah demikian pula nikmat batinah, kenikmatan yang begitu banyak dan begitu besar yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah jalla fi'ulah. Apabila seorang hamba itu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kenikmatan itu akan berganti dengan kenikmatan yang berikutnya dan yang berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah lagi nikmat itu kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Namun jika kalian kufur, mengganti kenikmatan dengan kekufuran, maka ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita senantiasa berjalan di atas as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dari Abu Rufai' Abu Al-Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laqad qara'tul muhkam mundu ashri sinin ba'da wafati nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walaqad an'ama Allahu azza wa jall bini'mataini la adri ayyuhuma a'zam an hadani lil islam wa lam yaj'alni haruriyan. Sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam semenjak 10 tahun yang lalu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun meyakini bahwa Allah azza wa jall telah menganugerahkan kepadaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui yang manakah di antara dua kenikmatan ini yang lebih besar daripada yang lain. Nikmat yang pertama, ketika Allah azza wa jalla memberi hidayah kepadaku kepada Islam, menjadi seorang muslim. Dan yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di antara haruri. Yang dimaksud haruri yaitu kelompok khawarij. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, walam yaj'alni min ahli al-ahwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sehingga ketika seorang muslim diberi hidayah untuk mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas bimbingan beliau, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi kita adalah mendalami apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat hidayah, yaitu Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan hawa nafsu, begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan terjadi di tengah-tengah umat. Begitu banyak dari mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Islam dalam keadaan Islam berlepas diri dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan tersebut. Dan tidaklah itu terjadi melainkan pembenaran dari apa yang telah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa Anas bin Malik mengatakan, لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini dari Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin zaman itu meninggalkan zaman Rasulullah, semakin jauh dari zaman Rasulullah dan semakin mendekati hari kiamat, maka fitnah itu semakin banyak, semakin merajalela. Ilmu semakin berkurang, para ulama satu persatu meninggalkan umat ini. Sementara manusia hidup dalam keadaan mereka tidak berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka berlomba-lomba untuk meraih dunianya. Dan mereka pun menganut berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak penyimpangan. Dan ini juga merupakan pembenaran dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok, 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka, kecuali satu kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, siapakah satu kelompok itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, hiyal jamaah, kelompok yang diselamatkan itu adalah al-jamaah. Dan al-jamaah ini ditafsirkan lagi dan diperjelas dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bimajmu'i turuq, dengan jalur yang datang dari berbagai arah, yang kemudian para ulama menghasankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Mereka inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari azabullah di akhirah. Adapun 72 kelompok yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang terancam dilemparkan ke dalam neraka. Ada satu riwayat yang berusaha untuk disahihkan oleh ahlul batil, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu hadis, yang mensahihkan, melemahkan sebuah hadis berdasarkan hawa nafsu, yang menyebutkan bahwa 72 kelompok dari 73 tersebut, 72 masuk surga, yang satu masuk neraka. Katanya hadis itu lebih sahih. Padahal hadis ini adalah hadis palsu. Disahihkan oleh seorang tokoh Rafidhah Syiah yang ada di Indonesia ini. yang dia bernama Kang Balal. Balal, tokoh Syiah, tokoh Rafidah di Bandung. Dia sebutkan dalam salah satu bukunya yang berjudul Islam Aktual, dia menyebutkan itu, bahwa yang sahih 72 masuk surga. Dari mana hadis ini? Hadis palsu. Menyisi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara sekian banyak kelompok yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah kelompok yang dikenal dengan sebutan Syiah. Namun perlu diketahui bahwa Syiah, istilah Syiah, terkadang yang dimaksudkan positif, terkadang pula yang dimaksud negatif. Sebab asal makna dari kata Syiah artinya adalah atba', pengikut. Pengikut. Mereka menamakan diri mereka dengan sebutan Syiah karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikutnya Ali radhiyallahu taala anhu. Zuran wa buhtanan, dengan penuh kedustaan penisbatan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Pada hakikatnya yang namanya Syi'atu Ali, para pengikut Ali radhiyallahu an adalah ahlus sunnah itu sendiri. Kalau dilihat dari asal makna Syiah. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan bahwa Asy-Syi'ah, kalau kembali kepada asal makna Syiah yaitu Syi'atu Ali, para pengikut Ali radhiyallahu an, kembali kepada sunnah, ahlus sunnah, mereka lah yang cinta Ali radhiyallahu ta'ala an, mereka lah yang memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana mereka memuliakan ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka memuliakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi mereka menyebut istilah yang tidak pada hakikatnya, sebagaimana akan kita terangkan. Nah, Syiah ini sendiri itu terbagi-bagi, bercabang-cabang pula mereka, berkelompok-kelompok pula mereka. Di antara Syiah yang masyhur, yang masih sekarang, yang sampai sekarang masih ada yang menganutnya, baina mustaqilin wa mustakfir, ada yang sedikit, ada yang berjumlah besar, seperti Syiah Zaidiyah, Asy-Syi'ah Al-Isma'iliyah Al-Batiniyah, dan Asy-Syi'ah Al-Ja'fariyah Al-Itsnai Asyariyah, yang lebih dikenal dengan sebutan Rafidah. Tentu apabila kita membahas sekian banyak dari sekte-sekte dari kalangan Syiah, maka itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali, memerlukan waktu yang banyak, mungkin sampai berhari-hari kita harus membahasnya. Namun di sini kita fokus kepada Syiah yang masyhur, yang menyebar, di berbagai negeri, termasuk di negeri kita di Indonesia ini, yang pusatnya di Iran, yang menyebar sampai ke Irak, ke Suriah, ke Maroko, Bahrain, Yaman, Mesir, dan negeri-negeri yang lainnya. Asy-Syiah yang disebut dengan Syiah Rafidah. Mereka disebut Rafidah disebabkan karena sekelompok dari mereka mendatangi Zaid bin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullah ta'ala. Mereka datang kepada Zaid. Mereka menanyakan kepada Zaid bin Ali tentang pendapatnya terhadap Abu Bakar As-Siddiq, terhadap Umar bin Al-Khattab. Apa pendapatmu tentang keduanya? Maka Zaid bin Ali radhiyallahu ta'ala an memuji Abu Bakar As-Siddiq, memuji Umar bin Al-Khattab, dan mensahkan khilafah mereka. Dan jawaban ini tidak dikehendaki oleh mereka, kaum Rafidah ini. Maka mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali. Maka Zaid rahimahullah mengatakan, rafadtumuni, rafadakumullah. Kalian telah menolak aku. Semoga Allah menolak kalian. Maka semenjak itu mereka dikenal dengan sebutan Rafidah. Sebagaimana mereka juga disebut kelompok Al-Ithnai Asyariyah. Kelompok Al-Ithnai Asyariyah. Al-Ithnai Asyariyah artinya 12. Ithna Asyar. Mereka disebut kelompok Al-Ithnai Asyariyah karena mereka menetapkan imam mereka berjumlah 12 orang. Yang nanti akan kita terangkan insyaAllah ta'ala. Sebagaimana mereka juga disebut kelompok al-imamah, al-imamiyah, asy-syiah al-imamiyah. Karena mereka menjadikan prinsip utama mereka adalah keyakinan yang berlandaskan imamah. Menetapkan imam dengan keyakinan-keyakinan yang ghulu. Menganggap kedudukan imam itu lebih afdal daripada kedudukan rasul, kedudukan nabi. Menganggap bahwa imam-imam mereka mengetahui ilmu ghaib. Gulu dalam perkara imamah, ekstrim, berlebihan. Menganggap bahwa imam-imam tersebut adalah imam-imam yang ma'sum. Lalu mereka mendefinisikan yang dimaksud dengan ma'sum adalah seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah lupa, tidak pernah keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau lupa. Kadang-kadang beliau keliru, sifat kemanusiaan beliau. Rasulullah alaihi wasallam. Tapi mereka menganggap imam-imam mereka ma'sum. Tidak pernah lupa, tidak pernah keliru. Apa yang diucapkan oleh imam mereka sama seperti yang diucapkan oleh Rasulullah dan sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru dengan firman-Nya. Makanya karena prinsip utama mereka dalam perkara imamah, maka mereka pun disebut al-imamiyah. Adapun yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran dan akidah yang dimiliki oleh kaum Syiah Rafidah ini, itu sangat banyak sekali. Para ulama telah banyak menulis tentang keyakinan kaum Syiah Rafidah. Namun pada pertemuan kita yang singkat ini insyaallah taala kita akan menerangkan beberapa hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan agar kemudian kita meyakini bahwa kelompok Syiah yang lebih tepat disebut dengan agama Syiah Rafidah bukanlah dari Islam. Tidak ada persamaan sama sekali antara Islam dengan Syiah Rafidah, sama sekali tidak ada persamaan. Bahkan lebih tepat dikatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa agama Syiah itu lebih mirip dengan agama Yahudi. Sekian banyak keyakinan yang diyakini oleh kaum Syiah itu diadopsi dari pemikiran-pemikiran Yahud yang memang asal mula yang menyebarkan pemikiran Syiah Rafidah ini adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam yang bernama Abdullah bin Saba. Seorang Yahudi yang berasal dari Son'a. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bagaimana cara kaum Rafidah itu beragama, berkeyakinan dan mengamalkan agama mereka? Apakah ada kesamaan dengan Islam? Apakah mereka ingin bahwa apa yang mereka amalkan itu disamakan dengan apa yang diamalkan oleh kaum muslimin? Mari kita mendengarkan perkataan tokoh-tokoh dari kalangan Syiah Rafidah yang intinya bahwa pada hakikatnya kaum Rafidah ini adalah merupakan agama tersendiri yang berbeda 180 derajat dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang sudah menjadi prinsip dalam mereka beragama, mereka harus menyelisihi al-ammah. Istilah kaum Syiah Rafidah, kalau mereka menyebut al-ammah, itu maksudnya ahlus sunnati wal jamaah. Mereka sebut al-ammah, orang-orang umum. Disebutkan oleh Al-Hurrul Amili. Al-Hurrul Amili dari salah seorang tokoh ulama Ar-Rafidah, dia mengatakan dalam kitabnya Wasailus Syiah, di situ dia memberi judul Adamu Jawazil Amal Bima Yuwafiqul Ammatu Bima Yuwafiqul Ammata wa Yuwafiqu Tariqatahum. Jadi ini judulnya, pembahasannya. Dia mengatakan tidak bolehnya beramal dengan sesuatu yang sama dengan apa yang diamalkan oleh al-ammah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka menyebut al-ammah, itu maksudnya kaum muslimin secara umum, ahlus sunnah. Tidak boleh beramal dengan sesuatu yang menyepakati amalannya al-ammah dan sama dengan metodenya al-ammah, ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh melakukan amalan yang sama dengan yang diamalkan oleh ahlus sunnah. Lalu kemudian dia menerangkan dari pembahasan ini, judul pembahasan ini, lalu dia mengatakan wal ahaditsu fi dzalika mutawatirah, dan hadis-hadis tentang hal ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis mereka tentang tidak diperbolehkannya beramal sesuai dengan apa yang diamalkan oleh ahlus sunnah. Famin dzalik. Lalu dia menyebutkan di antara riwayat yang menunjukkan hal itu adalah perkataan As-Shadiq alaihi salam. Kalau disebut As-Shadiq, yang dimaksud adalah imam mereka yang keenam, yang dikenal dengan sebutan Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Dan perlu diketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq ini termasuk diantara tokoh Ahlus Sunnah. Akan tetapi mereka menganggap itu adalah imam mereka, dan mereka banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dusta, riwayat-riwayat palsu, lalu mereka sandarkan kepada Ja'far As-Shadiq, dan Ja'far As-Shadiq berlepas diri dari mereka. Perlu diketahui bahwa tidak ada kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang paling berani berdusta dari kelompok Syiah Rafidhah. Terkenal di dalam sejarah. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Lam ara qauman ashhada biz-zuri min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling berani berdusta, bersaksi palsu daripada kaum Rafidhah. Paling pendusta. Nah, disebutkan oleh Al-Hurrul Amil bahwa di sana ada riwayat yang diucapkan oleh As-Shadiq alaihissalam fil haditsainil mukhtalifain, tentang dua hadis yang berselisih. Kata Ja'far As-Shadiq dalam riwayat yang mereka sebutkan, i'ridhuhuma ala akhbaril 'ammah, fama wafaqa akhbarahum fadhruhu wama khalafa akhbarahum fakhudhuhu. Tentang dua hadis yang berselisih. Kata Ja'far As-Shadiq, kamu bandingkan dua hadis itu dengan riwayat-riwayatnya al-ammah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka apabila hadis itu sejalan dengan riwayat-riwayat Ahlus Sunnah, maka tinggalkan hadis itu. Berarti hadis itu palsu. Kalau hadis itu sejalan dengan riwayat Ahlus Sunnah, tinggalkan hadis itu. Dan apa yang menyelisihi riwayat-riwayat mereka, maka ambil itu. Yang menyelisihi riwayat Ahlus Sunnah, maka itulah yang kamu pegang. Pasti itu benar. Dan dia juga mengatakan, khudh bima fihi khilaful ammah, fama khalafal ammah fafihi rasyad. Maka hendaknya kamu mengambil riwayat yang menyelisihi riwayatnya al-ammah, riwayatnya Ahlus Sunnah. Maka apa yang menyelisih riwayat Ahlus Sunnah, itulah petunjuk yang terdapat di dalamnya. Masya Allah. Jadi mudah sekali seorang beragama ya, model mereka ini. Tinggal melihat apa yang diamalkan Ahlus Sunnah. Setelah mengetahui apa yang diamalkan Ahlus Sunnah, amalkan sebaliknya. Selisihi apa yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah. Pasti itu benar. Jangan mengikuti mereka. Disebutkan dalam Uyun Akhbari Ridha, diriwayatkan oleh As-Saduq dari Ali bin Asbab, dia mengatakan, aku berkata kepada Ar-Ridha alaihi salam, aku berkata kepada Ar-Ridha alaihi salam. Ar-Ridha ini salah satu dari imam-imam yang dianggap oleh kaum Syiah Rafidhah termasuk dari imam mereka, imam yang ke-8, Abdul Hasan Ali bin Musa, imam yang ke-8. Aku berkata kepada Ar-Ridha alaihissalam, yahduthul amr la ajidu bud min ma'rifatihi wa laysa fil badal alladhi ana fihi man astaftih min mawalik. Jadi dia berada di sebuah negeri mayoritas Ahlus Sunnah. Dia mengatakan ada satu problem terjadi. Saya harus mengetahui apa jawaban dari permasalahan itu. Sementara di negeri itu tidak ada orang yang bisa aku meminta fatwa kepadanya dari para pengikutmu. Maksudnya dari kalangan Syiah. Negeri itu mayoritas ahlu sunnah. Timbul permasalahan, saya ingin mengetahui jawabannya. Sementara di negeri tersebut tidak ada orang dari kalangan Syiah yang saya bisa meminta fatwa kepadanya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Ar-Ridha dalam riwayat tersebut, "Iti faqihal balad fastaftihi fi amri." Kamu tidak mengapa datangi orang faqih yang ada di negeri itu. Faqihnya Ahlus Sunnah. Datangi dia lalu meminta fatwa kepadanya. Fa idza aftaka bi syai' fakhudh bi khilafihi fa innal haqq fihi. Apabila dia telah memberi jawaban fatwa kepadamu, maka kamu ambil yang menyelisihi fatwa itu, maka kebenaran itu ada pada yang menyelisihi fatwa tersebut. Jadi kalau kamu datang kepada orang faqih dari ahlu sunnah, apa jawaban ini? Halal atau haram? Kalau faqih itu mengatakan halal, oh berarti jawabannya haram. Yang benar itu haram. Kalau faqih itu mengatakan haram, berarti jawaban yang benar halal. Kebenaran ada pada yang menyelisihi fatwanya ahlus sunnah. Jadi memang dasar agama mereka ini sudah menyelisihi al-haq, menyelisihi Islam. Pokoknya harus menyelisihi ahlus sunnah. Itulah kebenaran. Dan disebutkan pula salah seorang tokoh Syiah pada zamannya yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Ni'matullah Al-Jazairi ini menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Anwar An-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah, kitab ini di dalamnya waliyadzu billah terdapat di dalamnya kesyirikan, kekufuran, celaan terhadap Al-Quran, celaan terhadap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbagai macam musibah terdapat di dalamnya. Apa kata dia? Menjelaskan tentang apa yang harus menjadi prinsip seorang Syiah Rafidah. Dia menjelaskan tentang perbedaan mereka dengan Ahlus Sunnah. Kata Ni'matullah Al-Jazairi, inna la najtami'u ma'ahum ay as-sunnah ala ilah wala ala nabi wala ala imam. Kami tidak akan bisa sepakat dengan mereka, maksudnya ahlus sunnah. Kami tidak akan bisa bersatu dengan mereka. Kami tidak akan bisa sepakat dengan mereka. Baik sepakat dalam sesembahan, jadi tidak mau bersama dalam siapa yang harus disembah. Kami tidak sepakat dengan mereka terhadap seorang nabi. Demikian pula terhadap seorang imam. Kami tidak sepakat dengan ahlus sunnah. Wa dzalika annahum yaqulun inna rabbahum alladhi kana Muhammadun nabiyya wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar wa nahnu naqul la naqulu bidzalika ar-rabb wala bidzalika an-nabi. Sebab mereka ahlus sunnah mengatakan bahwa Rob mereka yang Muhammad itu adalah nabinya, yang khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Itulah Rob mereka, Robnya ahlus sunnah. Kami tidak demikian. Kami tidak meyakini Tuhan seperti itu. Kami tidak meyakini ada Rob yang Muhammad nabinya, khalifah setelah Muhammad itu Abu Bakar. Kami tidak meyakini itu. Tidak meyakini Rob seperti itu, tidak meyakini Nabi seperti itu. Bal naqulu inna Rabba alladhi khalaqa khalifata nabiyhi Abu Bakar laisa Rabbana wala dhalika an-nabiyyu nabiyyana. Bahkan kami mengatakan Tuhan yang menciptakan khalifah nabinya itu Abu Bakar, itu bukan Tuhan kami. Itu bukan Rab kami, bukan sesembahan kami. Dan bukan pula nabi tersebut nabi kami. Jadi siapa Rob kalian? Siapa sesembahan kalian? Wahai kaum Syiah Rafidhah, siapa nabi kalian? Gak mau mengakui yang Rab atau nabi yang setelahnya khalifah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi mereka sudah berlepas diri dari sesembahannya Ahlus Sunnah dan berlepas diri dari nabinya Ahlus Sunnah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang kalian sembah? Lalu siapa nabi kalian? Khomeini. Nabi kalian Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini pernyataan mereka. Dan subhanallah, orang-orang Syiah yang ada di Indonesia yang kebiasaan mereka melakukan taqiyah, ini salah satu prinsip Syiah adalah taqiyah, berdusta di hadapan Ahlus Sunnah, menyembunyikan keyakinannya di hadapan Ahlus Sunnah. Namun kadang-kadang keceplosan juga. Ada seorang gembong Syiah perempuan, istrinya Kang Dhalal. Siapa namanya? Tidak ada yang tahu namanya. Namanya Emilia. Istrinya si Dhalal ini. Keceplosan dia. Pernah dia menulis status di Facebooknya, mengutip perkataan salah seorang tokoh Syiah yang bernama Ayatullah Al-Gharawi. Ayatullah Al-Gharawi. Dia menulis di statusnya itu. Dia mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Sedangkan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bukan Tuhan kita. Terus diakhiri dengan ucapan Sallu ala Nabi. Artinya bersalawatlah kepada Nabi. Nabi yang mana yang kamu salawati? Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Bukan Tuhan kita yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kalian ini apa? Wahyu apa yang diturunkan pada Ali? Lalu kalian mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wahyu yang mana yang diturunkan pada Ali radhiyallahu anhu? Yang mana itu? Berarti dari ucapan kalian ini meyakini bahwa yang menjadi rasul itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang disebutkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh kaum Syiah bahwa ketika Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu, sebenarnya wahyu ini itu akan disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Cuma Jibril salah alamat. Jibril salah alamat. Cari alamat mungkin Jibril gitu, terus nemukan rumah ini kayaknya rumah Ali. Ternyata salah. Dia adalah Muhammad. Ya subhanallah. Berarti begitu bodohnya seorang utusan yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam, dianggap bodoh, menyampaikan risalah saja keliru. La haula wala quwata illa billah. Ini kan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Jibril alaihissalam. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Jadi dari ucapan-ucapan tokoh Rafidhah ini sudah jelas bagi kita bahwa dalam beragama sudah jauh berbeda. Rafidhah selalu akan menyelisihi Islam, selalu akan menyelisihi Ahlus Sunnah. Yang sejalan dengan Ahlus Sunnah mereka selisih, yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah itulah keyakinan yang benar menurut mereka. Ada pengalaman yang disebutkan oleh Husain Al-Musawi. Beliau sebutkan dalam kitabnya Lillahi Thumma Litarikh. Orang ini mantan Syiah. Mantan Syiah dari Najaf. Dia bergaul dengan orang-orang pentingnya Syiah pada zamannya. Termasuk dia dekat dengan Khomeini ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada beliau. Maka beliau mengenal sunnah, berlepas diri dari Syiah Rafidah dan menulis tulisan-tulisan yang membantah kaum Syiah Rafidah. Ini Husain Al-Musawi. Dia sebutkan pengalamannya. Dia sempat bertanya kepada salah seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad Baqir As-Sadr. Beliau mengatakan wa yatabadar ila al-adhan su'alu ati. Sempat terfikir oleh saya pertanyaan berikut ini. Law faradna anna al-haqqa kana ma'a al-'ammah fi mas'alatin ma, ayajibu alaina an na'khudha bi khilafi qawlihim. Kalaulah anggap bahwa kebenaran dalam satu permasalahan, ternyata kebenaran itu ada pada Ahlus Sunnah Al-Ammah. Anggap kalau dalam satu masalah kebetulan permasalahan ini Ahlus Sunnah benar dalam hal ini, maksud isi semua Ahlus Sunnah dari A sampai Z, apa yang mereka amalkan semua salah, masa enggak ada satu yang benar? Satu enggak ada yang benar. Anggap ini satu permasalahan Ahlus Sunnah benar. Apakah juga kami harus tetap mengambil pendapat yang menyelisihi mereka? Nah, ini kan masalahnya. Karena prinsip mereka dalam beramal harus menyelisihi Ahlus Sunnah. Yang menyelisihi Ahlus Sunnah pasti itulah benar. Itulah kebenaran. Nah, kalau misalnya Ahlus Sunnah dalam satu perkara dia benar, maka apakah tetap kita juga harus menyelisihi? Maka dijawab oleh Muhammad Baqir As-Sadr, dia mengatakan na'am yajibul qawlu bi khilafi qawlihim. Iya, wajib berpendapat dengan yang menyelisihi pendapat mereka Ahlus Sunnah. Tetap harus diselisihi. Li'anna al-qawla bi khilafi qawlihim wa in kana khata' fahuwa ahwanu min muwafaqatihim ala iftiradi wujudil haqq indahum fi tilkumul mas'alah. Karena berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi Ahlus Sunnah meskipun itu salah, itu masih lebih ringan daripada menyesuaikan pendapat dengan pendapat mereka kalau dianggap pendapat yang benar itu ada pada mereka dalam permasalahan itu. Jadi meskipun Ahlus Sunnah itu benar, tetap harus diselisihi. Menyelisihi Ahlus Sunnah itu lebih ringan daripada sejalan dengan mereka, sepakat dengan mereka meskipun di saat mereka berjalan di atas kebenaran. Jadi kalau begini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, cukup sampai di sini saja, selesai pembahasan kita bahwa Rafidah bukan Islam, Syiah al-Imamiyah bukan Islam. Kebiasaan mereka adalah menyelisihi Islam, menyelisihi Ahlus Sunnah. Rob mereka, sesembahan mereka, nabi mereka bukanlah sesembahan, bukanlah nabi yang menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar setelahnya. Mereka tidak mengakui sesembahan yang seperti itu. Ya terserah kalian mau menyembah Khomeini, silakan. Kalian mau menyembah tokoh-tokoh kalian, imam-imam kalian, silahkan. Karena memang kaum Syiah ini termasuk kelompok yang paling suka dengan penyembahan terhadap kuburan, pengagungan terhadap kuburan. Ini kaum Syiah Rafidah dalam sejarah, hal yang masyhur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama as-sunnah mereka telah menegaskan bahwa Rafidhah bukan dari Islam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan, maka Rafidhah tidak termasuk ke dalam 73 golongan itu, bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah, والرافضه ليس لهم سعي الا في هدم الاسلام ونقض عراه وافساد قواعده. Kaum rafidah, mereka tidak punya amalan kecuali untuk merobohkan Islam, membatalkan kaidah-kaidah Islam, merusak kaidah-kaidah Islam. Ini disebutkan oleh mereka yang telah mempelajari siapa itu Syiah Rafidah. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai dari jalur Abdurrahman bin Abi Hatim, ketika beliau bertanya kepada ayahnya Abu Zur'ah tentang madhab-madhab Ahlus Sunnah dan keyakinan mereka dan keyakinan para ulama yang ada di seluruh negeri, maka termasuk apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, mereka mengatakan wa innal jahmiyata kuffarun wa inna ar-rafidata rafadul islam, sesungguhnya kelompok Jahmiyah itu kafir dan sesungguhnya kelompok Rafidah mereka sungguh telah menolak Islam. Mereka sungguh telah menolak Islam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau memperumpamakan tentang kelompok Rafidah ini, kata beliau, "Lau kanu binal bahaim lakanu humuran, walau kanu minat tuyur lakanu rukhama." Kalau seandainya kelompok Rafidah ini dari jenis hewan, dari jenis hewan, maka mereka menjadi himar, keledai, sebodoh-bodoh hewan. Kalau seandainya dari jenis hewan, mereka jadi keledai, sebodoh-bodoh hewan, suaranya paling mungkar. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir, suara yang paling mungkar itu adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai? Sayang tidak ada keledai di Sinjai. Pertama kali saya mendengarkan ringkikan keledai di Yaman, merinding rasanya bulunya, mungkar, betul-betul mungkar, nyaring keras terus, apa ya, gak enak kedengarannya, merinding rasanya. Kata beliau, walau kanu minat tuyur lakanu rukhama, kalau seandainya Syiah Rafidah itu dari jenis burung, maka mereka menjadi burung rukham. Burung rukham ini burung yang paling busuk, yang paling bau, makanannya itu najis, kotoran-kotoran. Saya enggak tahu burung apa ini. Yang jelas burung ini adalah burung yang paling bau, burung yang selalu makan najis, senang makan najis. Itulah Syiah Rafidah yang digambarkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Di antara ucapan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, "Uhadzirukumul ahwa'al mudhillah wa syarraha ar-rafidah." Aku peringatkan kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan, dan yang paling jahat dari hawa nafsu itu adalah kelompok Rafidah. Wa dhalika anna minhum yahudan yaghmisuna al-islam litahya dhalalatuhum. Sebab di antara mereka pada hakikatnya orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam Islam agar kemudian kesesatan-kesesatan mereka itu menjadi hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kama yaghmisu Baulus Ibnu Syawil Malik al-Yahud an-Nasraniyah litahya dhalalatuhum. Sebagaimana menyusupnya Paulus. Paulus ini ya pimpinan Yahudi, dia masuk ke dalam Nasara, agama Nasara, agar kemudian keyakinan-keyakinan Yahudi menjadi hidup di tengah-tengah Nasara. Lalu kata beliau, lam yadkhulu fil islam raghbatan wala rahbatan min Allah walakin maqtan li ahli al-islam. Sesungguhnya kaum Syiah Rafidhah itu mereka tidaklah masuk ke dalam Islam karena cinta kepada Allah atau takut kepada Allah, akan tetapi mereka masuk ke dalam Islam karena murka terhadap kaum muslimin. Tujuan mereka adalah merusak akidah kaum muslimin dan menyesatkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan para ulama Ahlus Sunnah tentang Ar-Rafidhah. Bahkan disebutkan oleh Al-A'masy rahimahullah, Sulaiman bin Mihran, dalam salah satu riwayat, beliau pernah dipertemukan dengan seorang jin. Jin mengubah wujudnya menjadi manusia, bertemu dengan Al-A'masy. Maka jin ini menceritakan tentang dirinya. Maka kesempatan bagi Sulaiman bin Mihran bertanya kepada jin tersebut, jin muslim. Al-A'masy bertanya kepadanya, afikumul ahwa, apakah di antara kalian juga ada kelompok-kelompok hawa nafsu yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat? Ada. Kata jin ini, ada. Kata Al-A'masy, siapa yang paling buruk? Kata jin ini, Ar-Rafidhah. Kelompok Rafidhah. Di kalangan jin pun tahu, kelompok yang paling jahat itu adalah kelompok Rafidhah. Al-Ja'fariyah. Dari mana asal kelompok ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menyebutkan tentang sejarah Islam, mereka menetapkan bahwa ada seorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dialah yang mengobarkan fitnah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, yang kemudian menjadi sebab runtuhnya khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan terbunuhnya beliau. Yang menggerakkan ini adalah Abdullah bin Saba. Dalam referensi-referensi Ahlus Sunnah, bahkan dalam referensi-referensi Syiah pun menyebutkan bahwa ada seorang tokoh perusak yang menyusup ke dalam kubu kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam, yang bernama Abdullah bin Saba. Di antara yang menerangkan hal itu disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Jadi diterangkan oleh Yazid Al-Qasasi bahwa Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi dari Son'a. Son'a di Yaman. Ibunya bernama Sauda. Pada zaman Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dia masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Lalu kemudian dia berpindah dari satu negeri ke negeri kaum muslimin, berusaha untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat kepada mereka. Dia datang ke Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang ya Riyadh dan sekitarnya. Lalu kemudian dia datang ke Basra, dia datang ke Kufa, lalu ke negeri Syam. Tujuannya adalah menyebarkan pemikiran sesatnya, namun ketika itu dia belum berhasil. Dia tidak berhasil mempengaruhi siapapun dari mereka. Termasuk ketika dia berangkat ke negeri Syam, dia berusaha menyebarkan pemikiran batilnya, akhirnya dia diusir dari Syam. Lalu dia pun datang ke Mesir, berbaur dengan masyarakat muslimin di Mesir. Ya. Lalu dia pun mulai menyebarkan pemikirannya di Mesir. Di antara yang dia sebarkan dari pemikirannya di Mesir, dia mengatakan, sungguh mengherankan bagi orang yang berkeyakinan bahwa Isa alaihi salam itu akan kembali, maksudnya akan turun ke dunia, lalu dia mendustakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan dan memberikan kepadamu Al-Qur'an akan mengembalikan kamu. Lalu ditafsirkan oleh Abdullah bin Sabah yang dimaksud mengembalikan, yakni kembali ke dunia sebelum hari kiamat tiba. Lalu dia mengatakan, "Fa Muhammadun ahaqqu birruju' min Isa." Muhammad lebih berhak untuk kembali ke dunia daripada Isa. Jadi dia menyebarkan pemikiran ini bahwa suatu saat nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Sebagaimana Isa alaihi salam akan kembali. Kan berbeda antara Isa alaihi salam dengan Rasulullah. Kalau Isa alaihi salam, beliau belum mati. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Namun diserupakan salah seorang muridnya yang memperkenankan dirinya untuk diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihi salam, dialah yang dibunuh, dialah yang disalib. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihi salam dalam keadaan tidur. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku mewafatkanmu, maksudnya menidurkan kamu. Di antara makna tawaffa dalam bahasa Arab adalah an-naum, tidur. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa di saat matinya dan yang belum mati, yaitu ketika dia tidur diwafatkan juga. Itu wafat juga namanya. Aku mewafatkan kamu wahai Isa dan mengangkat kepadaku, diangkat ke langit. Dan hadis-hadis yang mutawatir diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabiullah Isa alaihi salam akan turun di tengah-tengah kalian di akhir zaman bertepatan dengan munculnya Dajjal, lalu kemudian munculnya Al-Imamul Mahdi, Ahlus Sunnah, Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, lalu kemudian Isa alaihi salam yang mendatangi Dajjal lalu kemudian membunuh Dajjal. Hadis-hadis mutawatir. Karena Nabi Allah Isa AS belum wafat, belum mati. Dan dia akan mati di dunia seperti matinya manusia yang lain. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meninggal, iya kan? Wa ma Muhammadun illa rasulun wa qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau meninggal ataukah beliau terbunuh lalu kemudian kalian meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggal. Nah, Abdullah bin Sabah ini ya menyebarkan di tengah kaum muslim bahwa Muhammad akan kembali. Thumma wada'a lahumur raj'ah. Lalu kemudian Abdullah bin Sabah menyebarkan pemikiran ar-raj'ah. Yang dimaksud pemikiran ar-raj'ah yang ini berkembang, pemikiran ini termasuk Syiah pun, termasuk prinsip keyakinan mereka, meyakini adanya keyakinan raj'ah. Bahwa manusia atau mayoritas manusia ini sebelum tegaknya hari kiamat mereka semua nanti akan kembali ke dunia. Makanya riwayat-riwayat mereka menyebutkan bahwa nanti Abu Bakar As-Siddiq datang lagi, Umar bin Al-Khattab akan hidup lagi, Aisyah radhiyallahu anha akan hidup lagi, Hafsah juga demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian. Lalu kemudian di saat itulah hari pembalasan di mana Ali akan menghukumi Abu Bakar As-Siddiq, menghukum Umar, menyiksa Aisyah dan Hafsah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa setiap nabi itu memiliki wasiat, penerima wasiat dari seorang nabi. Dan Ali radhiyallahu an adalah penerima wasiat dari Muhammad. Lalu kata Abdullah bin Sabak kepada kaum muslimin, Muhammad itu adalah penutup para nabi, sedangkan Ali adalah penutup para penerima wasiat. Wasi. Lalu kemudian dia mengatakan, siapakah yang paling zalim yang tidak membenarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melangkahi wasiat penerima wasiat, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Uthman. Melangkahi wasiat Rasulullah, melompati penerima wasiat, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Ini disebabkan sehingga menumbuhkan kebencian kepada Khalifah Uthman bin Affan pada waktu itu. Akhirnya mereka pun benci kepada Abu Bakar As-Siddiq, benci kepada Umar bin Khattab, dan mereka ini semakin banyak pengikutnya. Subhanallah, kesesatan ada saja yang mengikutinya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada mereka bahwa Uthman telah merampas hak itu, bukan haknya untuk menjadi khalifah, kok dia mendudukinya, merampas hak al-wasi, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya kemudian mereka ini berkembang, semakin banyak pengikutnya. Ya. Lalu dia pun memberi semangat kepada mereka untuk menyebarkan hal ini kepada kaum muslimin. Bela wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Nampakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hendaknya kalian mengajak kaum muslimin. Akhirnya semakin membesar di Mesir ini. Nah, dari Mesir ini kemudian menyebar ke negeri-negeri yang lainnya, yang kemudian mereka menetapkan kesepakatan untuk berkumpul di Madinah, dan akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang diakhiri dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Jumlah yang besar. Disebutkan oleh Abdullah bin Muslim, beliau mengatakan, "Ma na'lamu fi ahli al-ahwa wal bid'ah qauman adhafa uqulan wala akthar ikhtilafan wa takhlitan min ar-rafidhah." Kami tidak mengetahui dari kalangan kelompok ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu ada satu kaum yang paling rendah, yang paling dangkal akalnya, dan paling sering terjadi perselisihan di antara mereka dari kaum rafidhah. وذلك أن لا نعلم في أهل الأهواء والبدع قوما ادعوا الربوبية لبشر غيرهم. Sebab kami tidak mengetahui dari kalangan ahlul bid'ah itu ada satu kaum yang mengaku, mengklaim Ali radhiyallahu ta'ala sebagai Rabb, sebagai sesembahan. Jadi disebarkan oleh Abdullah bin Sabah ini bahwa Ali radhiyallahu ini adalah jelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah mengalami proses inkarnasi. Jadi dia mengatakan itu kepada Ali radhiyallahu ta'ala. Sampai berita ini kepada Ali radhiyallahu ta'ala, maka Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan mengejar mereka, lalu kemudian membakar mereka dengan api ketika itu. Subhanallah, Abdullah bin Sabah lolos, berhasil meloloskan diri dari pengejaran tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkenan tentang kejadian ini, beliau mengatakan, "Lamma ra'aitul amra amran munkara, ajjajtu nari wa da'autu kumbura." Ketika aku melihat perkara-perkara yang mungkar terjadi, yang dimaksud adalah keyakinan mereka bahwa Ali radhiyallahu ta'ala adalah penjelmaan dari Allah azza wajalla, maka aku pun menyalakan apiku dan aku memanggil kumbur. Kumbur itu pelayannya Ali radhiyallahu anhu. Ya, untuk mengerahkan pasukan dan membakar mereka. Abdullah bin Sabah ini bukannya bertaubat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala membakar para pengikutnya, meskipun kemudian diingkari oleh sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Beliau mengingkari perbuatan Ali radhiyallahu taala yang membakar mereka. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengatakan la tu'adzibu bi'adzabillah fa inna la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Jangan kalian menyiksa dengan azab Allah, yaitu neraka, api. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Diingkari oleh Ibn Abbas. Namun mungkin hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau sempat melakukan membakar mereka karena kerusakan yang mereka sebarkan. Namun bukannya menjadikan Abdullah bin Sabah ini jera, semakin menjadi-jadi. Nah, itu kan tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali menunjukkan bahwa dia itu ilah. Berarti benar Ali bin Abi Thalib ini adalah jelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terus menyebar. Mereka meyakini bahwa kalau ada petir, maka itu cambuknya. Cambuknya Ali bin Abi Thalib. Itu nanti yang akan dipergunakan untuk mencambuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Ini keyakinan Syiah berasal dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Sebahagian mereka seperti Murtada al-Askari, tidak ada kaitannya dengan saya. Ya, ini tokoh Syiah. Dia berusaha untuk melemahkan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kisah Abdullah bin Sabah. Mengatakan bahwa itu tokoh fiktif, itu tidak ada wujudnya. Tidak ada itu orang bernama Abdullah bin Sabah dalam sejarah. Riwayat-riwayat yang disebutkan semuanya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya subhanallah. Ya, terlalu panjang kalau saya membahas dari sisi riwayat. Bahwa riwayat yang menerangkan tentang Abdullah bin Sabah ini datang dari berbagai jalur. Dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai akhbari. Para ahli sejarah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Yang kesimpulan dari riwayat tentang Abdullah bin Sabah adalah sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh utama yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Rafidah yang dianut oleh kaum Rafidah sampai saat ini. Bahkan dari kalangan Syiah, dari kalangan Syiah sendiri menetapkan adanya seseorang yang menyebarkan kesesatan yang bernama Abdullah bin Sabah. Saya sebutkan saja di antara mereka, ya, yang menyebutkan tentang referensi adanya tokoh yang bernama Abdullah bin Sabah ini dalam kitab-kitab Syiah. Dalam kitab An-Nashi'ul Akbar, Masail Al-Imamah wa Muqtatafat dari Kitabul Aswad, fil Maqalat, Kitabul Maqalat wal Firaq karya Al-Qummi, Firaqus Syiah karya An-Nubakhti, ya, Kutubur Rijal, Rijal Al-Kishi, itu juga menyebutkan. Demikian pula dalam Rijal At-Tusi karya Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. Yang ini semua riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa Abdullah bin Sabah adalah orang yang memang ada wujudnya. Diterangkan dalam riwayat-riwayat kaum Syiah. Salah satunya, karena di sini saya menyebutkan ada tujuh riwayat. Salah satunya yang disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ketika itu Abdullah bin Sabah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, antal ilahu haqqan, engkau adalah ilah, engkau adalah sesembahan yang benar. Maka ditangkap oleh Ali radhiyallahu ta'ala lalu kemudian dibawa ke Al-Madain, kalau istilah kita dinusakambangankan gitu. Ya, diasingkan ke nusakambangan. Ini diasingkan ke Al-Madain. Lalu kemudian disebutkan bahwa dia masuk ke dalam Islam. Nah, disebutkan bahwa dia masuk ke dalam Al-Islam. Lalu kemudian berlanjut bahwa dia berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menyebarkan pemikiran ini, dan dia berhasil. Berhasil merusak sebagian kaum muslimin dengan pemikirannya tersebut, dengan alasan cinta kepada Ali radhiyallahu taala, dengan alasan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Utsman, sehingga menyebabkan terjadi yang pemberontakan. Jadi dari kalangan Syiah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya pemikiran-pemikiran dari sisi akidah saja, akan tetapi keyakinan mereka menjurus kepada pemikiran khawarij yang akan melakukan pemberontakan, yang akan melakukan pengerusakan di berbagai negeri. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, adapun yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran Syiah, banyak sekali yang perlu untuk kita bahas, karena banyak sekali keyakinan-keyakinan yang berasal dari kaum Syiah yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan kenabian, dalam permasalahan imamah, dan dalam menyikapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sangat berbeda. Prinsip-prinsip utama di dalam Islam diselisih oleh kaum Syiah Rafidhah. Di antaranya dalam memahami Al-Quranul Karim. Ahlus Sunnah, kaum muslimin secara umum, meyakini bahwa pedoman utama mereka dalam berislam itu apa? Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabiira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa membimbing kepada jalan yang lurus, membawa berita gembira kepada kaum mukminin yang mereka senantiasa beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan ajran kabiira, keutamaan yang besar. Kaum muslimin meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah Al-Quran yang terjaga, terpelihara. Tidak ada satupun yang berubah. Terjaga dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Allah azza wa jal tentang keotentikan Al-Quranul Karim. Tidak diragukan dalam hal ini. Siapa yang ragu tentang permasalahan ini, maka dia kafir keluar dari Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dhikr, Al-Quran Karim, dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, man ankara harfan minal Qur'an faqad ankara al-Qur'ana kullah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an Karim yang disepakati bahwa itu dari Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh Al-Quran Al-Karim. Satu huruf. Meragu-ragukan. Satu huruf yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sama dengan meragu-ragukan seluruh Al-Quran Al-Karim, bahwa itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terpelihara, terjaga. Tidaklah ada satu zaman seseorang berusaha untuk merubah Al-Quran, melainkan bangkit para ulama. Coba-coba saja mencetak Al-Quranul Karim, rubah satu huruf. Hah? Di sana para huffadzul Quran, para penghafal Al-Quran, di sana para ulama, mereka meneliti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi kesalahan, langsung mendapatkan teguran. Dibenarkan. Quran ini mutawatir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sampai Al-Qur'anul Karim yang terjamin terpeliharanya, terjaganya ila yaumil qiyamah diragu-ragukan, lalu kita berpedoman dengan apa sekarang? Mari kita lihat perkataan tokoh-tokoh Syiah tentang Al-Qur'anul Karim. Berkata Abu Hasan Al-Amili, disebutkan dalam mukaddimah yang kedua dari tafsir Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar, tafsir Al-Burhan karya Al-Bahrani, demikian pula pada halaman yang ke-36, berkata Abu Hasan Al-Ami, i'lam anna al-haqq alladhi la mahisa anhu bihasab al-akhbar al-mutawatirah al-atiyah wa ghayriha أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات. Ketahuilah bahwa kebenaran yang tidak bisa dipungkiri berdasarkan berita-berita yang mutawatir berikut ini dan yang lainnya, bahwa Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita telah terjadi padanya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu dari perubahan-perubahan. Wa asqata alladhina jama'uhu ba'dahu katsiran minal kalimati wal ayat, dan telah dihilangkan oleh mereka-mereka yang mengumpulkan Al-Qur'an. Siapa yang mengumpulkan Al-Qur'an? Hah? Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah perang melawan Musailam al-Kadzab dalam peristiwa Al-Yamamah itu, banyak para penghafal Al-Quran meninggal. Maka beliau mengkhawatirkan jangan sampai semakin banyak para penghafal Al-Quran meninggal menyebabkan adanya yang hilang dari Al-Quran Al-Karim. Maka beliau pun memerintahkan para sahabat dikumpulkan dari tulisan-tulisan, dari hafalan-hafalan para sahabat, lalu dikumpulkan, dibukukan, jadilah mushaf. Kemudian pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala an, karena Al-Quran itu Allah subhanahu wa taala turunkan dengan 7 bahasa dari bahasa Arab. Inna Allah azza wa jalla anzal Al-Quran ala 7 ahruf, dalam 7 bahasa dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu macam-macam, ada bahasa Quraisy, ada bahasa Himyar, ada bahasa yang lainnya. Ya, sama seperti Bugis. Bugis itu kan macam-macam. Bugis Sinjai mungkin tidak sama dengan Bugis Selayar, ya. Beda lagi bahasanya. Bugis ini, Bugis itu. Perbedaan dialek. Nah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 7 bahasa dari bahasa Arab. Di zaman Uthman radhiyallahu ta'ala an, karena mushaf itu menyebar dengan versi bahasa-bahasa yang berbeda, menyebabkan terjadinya ikhtilaf, perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin karena perbedaan membaca Al-Qur'an Karim. Akhirnya Hudzaifah radhiyallahu an menyampaikan kepada Uthman ibn Affan segera mencari solusi dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini. Maka Uthman ibn Affan memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh mushaf tersebut dan dikirimkan pada beliau, lalu kemudian mengumpulkan beberapa sahabat untuk menulis mushaf, untuk menulis mushaf dari awal sampai akhir. Apabila terjadi khilaf, maka yang kamu tetapkan di situ, yang kamu tulis adalah yang berdasarkan bahasa Quraisy, karena sesungguhnya mayoritas dari Al-Qur'an Karim turun dengan bahasa Quraisy. Akhirnya ditulislah para kutabul wahyi, para penulis-penulis wahyu, mereka berkumpul lalu menulis mushaf. Nah, mushaf inilah yang kemudian ditetapkan oleh Uthman radhiyallahu ta'ala an. Adapun mushaf dengan bacaan-bacaan yang lainnya itu dibakar oleh Uthman radhiyallahu ta'ala anhu demi untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin, menghindari terjadinya perpecahan dalam permasalahan membaca Al-Qur'an Karim. Nah, mushaf Utsman inilah yang kemudian disebarkan Dari dulu hingga sekarang itulah mushaf yang kita gunakan. Dengan perbedaan qiraat. Ya, ini lain lagi masalah perbedaan qiraah. Ini berbeda dengan perbedaan bahasa yang kita sebutkan. Adapun perbedaan qiraah masih ada sampai sekarang. Ya. Qiraah Hafs dari Asim, qiraah Warish, qiraah Qalun dan yang lainnya, ini riwayat-riwayat yang berbeda seluruhnya dengan bahasa Quraisy. Walhasil ma'asyara ikhwan rahimakumullah, Al-Quran dari satu generasi sampai ke generasi berikutnya terus sampai kepada kita, itulah yang dibaca oleh para sahabat, itulah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jaminan terpeliharanya mushaf Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kata Abul Hasan Al-Amili bahwa sebagian dari ayat-ayat, dari kata-kata dan ayat-ayat tersebut telah dihilangkan oleh mereka yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kemudian lebih ditegaskan lagi oleh beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Syiah Rafidah, disebutkan dalam kitab Sahih menurut kaum Syiah Rafidah. Jadi kalau Ahlu Sunnah mengatakan bahwa kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadis adalah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, setelah itu Sahih Al-Imam Muslim. Ini Ahlu Sunnah, karena kitab ini diakui keabsahannya, diakui kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan di dalamnya, itu sudah melalui penyaringan, pengeritikan para ulama, berhasil. Nah, kata Syiah, kami juga mempunyai kitab-kitab sahih. Di antara kitab yang paling sahih menurut kami Syiah Rafidah adalah kitab yang berjudul Al-Kafi, karya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kitabul Kafi ini terbagi menjadi tiga: Al-Usul min Al-Kafi, Al-Furu' min Al-Kafi, dan Raudatul Kafi. Nah, disebutkan dalam kitab sahih Bukhari-nya Syiah yang berjudul Al-Kafi, dalam kitab Fadlul Quran, dia meriwayatkan dari Ali ibn al-Hakam, dari Hisham bin Salih, dari Abu Abdullah alaihissalam, maksudnya Ja'far as-Sadiq, dia mengatakan, innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibra'il alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril, yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumlah 17,000 ayat. Berjumlah 17,000 ayat. Jumlah ayat di dalam mushaf kita ini berapa? Ada yang pernah hitung? Berapa? Hah? 6,000 lebih, iya kan? 6,000 lebih. Ada yang menyebutnya 6,236 ayat. Itu jumlah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Riwayat ini mengatakan Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17,000 ayat. 17,000 kurang 6,000. 236. Kurang berapa itu? Masih banyak. 2/3 Al-Quran hilang menurut keyakinan Syiah. Yang mensyarah kitab Al-Kafi ini ketika mengomentari riwayat ini, dia memperjelas lagi. Dia mengatakan dalam Syarhul Jami' pada jilid yang ke-11 halaman 536, inna ayat Al-Quran 6,500. Jadi dia menghitung bahwa Al-Quran sekarang ayat-ayatnya berjumlah 6,500. Wazaidu ala dzalika mimma saqata bit tahrif. Adapun tambahan dari itu yang disebutkan dari 17.000 ayat tersebut, ini adalah ayat-ayat yang telah dihilangkan dan telah dirubah oleh yang mengumpulkannya. Subhanallah. Kemudian dia juga mengatakan wa isqatu ba'dil Qur'an wa tahrifuhu sabata min turuqi nabit tawatur ma'nan kama yadhhar liman ta'ammala fi kutubil ahadith min awwaliha ila akhiriha. Dan dihilangkannya sebagian Al-Qur'an dan dirubahnya sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah hal yang sahih dari jalur-jalur kami berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir secara makna, bagi sebagaimana orang apabila seorang itu memperhatikan dalam kitab-kitab hadis dari awal hingga akhir kitab hadisnya mereka. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Kafi diriwayatkan oleh Al-Khulaini dari Abu Basir dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq mengatakan wa inna indana la mushaf Fatimah wa ma yudrihim wa ma mushaf Fatimah. Sesungguhnya kami memiliki mushaf namanya Mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa yang dimaksud Mushaf Fatimah? Dia terangkan, Mushaf Fatimah fihi mithlu Qur'anikum hadza 3 marrat. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Mushaf Fatimah itu dibandingkan Qur'an kalian 3 kali lipat. Dibandingkan Qur'an kalian 3 kali lipat. Wallahi, bersumpah lagi dia, demi Allah, di dalamnya tidak sama dengan apa yang terdapat dalam Quran kalian satu huruf pun. Satu huruf pun tidak ada kesamaannya. Berarti Quran kalian itu apa? Primbon. Kitab sihir apa? Satu huruf tidak ada kesamaannya. Qurannya Syiah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, begitu beraninya mereka berdusta. Ya, bahkan ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Hasan bin Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabarsi. Ini satu kitab khusus. Ini yang membingungkan orang-orang Syiah ketika mereka hendak bertaqiyah, berpura-pura dusta di hadapan kaum muslimin. Mereka ingin mengatakan bahwa Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kalian wahai Ahlus Sunnah. Ketika dihadapkan pada mereka kitab yang dikarang oleh salah seorang tokoh Syiah, bingung mereka. Kitab khusus. Judulnya Faslul Khitab Fi Ithbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Ini kitab khusus. Faslul Khitab untuk menetapkan tentang adanya perubahan-perubahan yang terdapat di dalam kitab Rabbil Arbab, yaitu Al-Quranul Karim. Ini kitab khusus. Antum kalau membaca kitab ini, la haula wala quwwata illa billah. Ayat-ayat itu dirubah seenak perutnya mereka. Dikasih tambahan-tambahan, dikasih pengurangan-pengurangan. Bahkan ada satu surah disebut suratul wilayah. Dia buat sendiri. Na'udzubillah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari ini saja cukup bagi kita mengatakan bahwa Syiah bukan Islam. Kalau di antara tokoh-tokoh Syiah mengatakan ah itu dusta, itu tidak benar. Apa yang ada di Iran itu Qur'annya sama dengan apa yang ada di Qur'an kalian, sama. Apa yang dipelajari di Qum Al-Hawzatul Ilmiyah sama dengan apa yang kalian pelajari wahai Ahlus Sunnah. Itu mereka mengucapkan karena taqiyah. Taqiyah. Nanti ada kita bahas sendiri keyakinan mereka yang disebut taqiyah menghalalkan dusta di hadapan kaum muslimin. Na'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Al-Qur'anul Karim diragu-ragukan. Lalu katanya Mushaf Fatimah itu disembunyikan oleh Imam Mahdi yang ke-12 yang nanti datang di akhir zaman. Imam Mahdi versi Syiah. Lalu pertanyaannya, selama ratusan tahun ini, semenjak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus menunggu berapa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun untuk menunggu munculnya Mahdi mereka? Baru kemudian mushaf Fatimah itu muncul. Lalu ratusan dan ribuan tahun ini kita berpedoman dengan apa? Kaum muslimin berpedoman dengan apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka berada di atas kesesatan tanpa ada pedoman di tengah mereka? Aneh. Ya. Nah. Tapi begitulah mereka. Dalam salah satu dialog yang pernah saya saksikan, dialog yang satu yang mengaku ahlus sunnah, yang satu ya dari kalangan Syiah. Ini yang dari kalangan Syiah ini ya, ngotot mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslim ini juga Al-Quran yang ada di tangan kita. Kami meyakini bahwa Al-Quran tidak ada perubahan. Ini juga yang kami amalkan. Ini juga yang kami jadikan sebagai pedoman. Yang menjadi pertanyaan yang juga membingungkan kaum Syiah. Wahai orang-orang Syiah Rafidhah, sekarang kalian menganggap bahwa Al-Quranul Karim yang ada di tangan kalian ini sama dengan yang ada di tangan kaum muslimin. Ini kan yang mengumpulkannya para sahabat dengan perintah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara kalian berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalian bisa percaya dengan mushaf yang telah dikumpulkan oleh orang-orang menurut kalian adalah orang-orang murtad, orang-orang kafir? Ini riwayat para sahabat, mushaf ini. Ini juga tidak bisa dijawab oleh mereka. Jadi mereka pada hakikatnya berada dalam kebingungan. Mau mengatakan Quran itu berubah, pasti akan difonis oleh seluruh kaum muslim bahwa dia kafir. Tapi kalau mau ingin mengatakan bahwa mushaf itu tidak terjadi perubahan padanya, gimana kalian menjadikan pedoman riwayat yang datang dari para sahabat yang telah kalian kafirkan, yang kalian menuduh mereka itu murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya kalian meragukan, dan itu pada hakikatnya keyakinan kaum Syiah. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah kita mengerjakan salat az-zuhur. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa akhir da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.